bintang sing karetit na rembongan. Maturan hati nutung gara, alatan dipegatkan cinta. Kiat nandangan lara, lamun sepunya ia karma, kurung pun sini lampah dosa. Ampun Gusti, kama. Mane nanu pusi kukuring.